بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah wa ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan membahas tentang adabul id, adab-adab pada hari Id, yaitu Idul Fitri, dan juga berkenaan dengan beberapa hukum Idul Adha. Masih dari kitab As-Siyamu fil Islam karya Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah taala. Beliau akan menyebutkan di sini beberapa hal yang disyariatkan untuk menghadapi hari Id. Syara' Allah taala, qala al-muallif hafizahullah, syara' Allah taala li'ibadihi fi khitam syahr Ramadan ibadatin taziduhum qurban ila Allah taala. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan bagi hamba-hambanya pada penutupan bulan Ramadan sejumlah ibadah yang dapat mendekatkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَزِيدُ فِي إِمَانِهِمْ قُوَّةِ, dan dapat menguatkan keimanan mereka. وَفِي مَوَازِينِ أَعْمَالِهِمْ حَسَنَاتِ, dan akan menambah kebaikan dalam timbangan amalan-amalan mereka. Wahia ala nahwil ati, yaitu beberapa amalan berikut ini. Awalan, zakatul fitr. Yang pertama adalah zakat fitri. Faqad faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri ini atas setiap muslim. Hurrin au addin, apakah dia orang merdeka atau seorang budak. Au rajulin au imra'atin, atau seorang laki-laki maupun wanita, au sagirin au kabirin, yang kecil maupun yang besar. Wa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tu'adda ila al-fuqara wal masakin qabla khurujin nasi ila salatil Id. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan zakat fitrih ini diserahkan kepada fakir dan miskin sebelum keluar menuju salat Id. فَتُدْفَعُ إِلَىٰ أَهْلِهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, maka diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat, yaitu fakir dan miskin, sejumlah satu sa' dari tamar. أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ, atau satu sa' dari gandum. أَوْ صَاعًا مِنْ أَيِّ أَنْوَاءِ الطَّعَامِ الَّذِي يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْبَلَدِ, atau satu sa' dari makanan apa saja yang dimakan oleh penduduk suatu negeri. وَمَنْ أَدَّهَا قَبْلَ صَلَاتِ الْعِيدِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مَقْبُولَةٌ, dan barang siapa yang menyerahkan zakatnya sebelum salat Id, maka dia adalah zakat yang diterima. وَمَنْ أَدَّهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ, dan barang siapa yang menyerahkannya nanti setelah salat tanpa ada suatu udur, maka dia hanyalah sedekah biasa, bukan dihitung lagi sebagai sedekah fitri. Jadi batas mengeluarkan zakat fitri itu adalah sebelum melaksanakan salat Id. Adapun waktu minimalnya seperti dalam asar Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, itu adalah dua hari sebelum Idul Fitri. Adapun maksimalnya adalah sebelum salat Id. Baik, dan ini alhamdulillah sudah dibahas oleh Ustaz kita, Ustaz Fauzan hafizahullah ta'ala. Ini yang sekedar mengingatkan lagi. Thanian, at-takbir. Melakukan takbir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلِتُقْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, dan agar kalian menyempurnakan jumlah bilangan, dan kalian membesarkan Allah, kalian bertakbir kepada Allah atas hidayah yang Allah telah berikan kepada kalian, dan agar kalian bersyukur. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185. Dan disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya, dan disahihkan oleh Al-Syekh Al-Albani di dalam silsilatul ahadith as-sahihah, annahu kana sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yakhruju yawmal fitri fayukabbir hatta ya'ti al-musalla wa hatta yaqdi salatahu fa idza qada salatahu qata' at-takbir. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Fitri dalam keadaan beliau bertakbir. Jadi inilah waktunya bertakbir. Pada pagi hari keluar untuk pergi ke sholat. Ya, pergi ke musalla, ke tempat sholat. Sampai beliau tiba di musalla, beliau masih terus bertakbir. Sampai ketika akan melakukan sholat, beliau masih bertakbir. Maka ketika beliau sudah mulai sholat, beliau menghentikan takbirnya. Jadi singkat waktu pelaksanaan takbir dalam Idul Fitri. Berbeda dengan Idul Adha, sebagaimana pernah kita jelaskan, itu dimulai pada fajar hari Arafah sampai berakhirnya hari-hari Tashrik, artinya 5 hari. Adapun sifat takbir, lafaz takbir yang diriwayatkan dari salaf, seperti juga dari diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah di dalam musannafnya dengan sanad yang sahih, sebagaimana dijelaskan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang lafaz yang sahih adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Jadi Allahu Akbarnya 2 kali. Saya ulangi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Baik, ini termasuk yang disunnahkan. Salisan yang ketiga, salatu Idul Fitri. Salat Idul Fitri. Ini yang disunnahkan atau disyariatkan kita lakukan pada hari Id. Dan salat Idul Fitri ini disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' ulama. Adapun dari Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Dalam surat Al-Kawthar ayat kedua, maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuknya. Ulama menjelaskan maksud salat pada ayat ini adalah salatul Id. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah dalam Al-Mughni, juz ketiga halaman 253. Adapun dari As-Sunnah diantaranya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Syahidtul Aida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman fa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, aku telah menyaksikan Aid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman, semuanya melakukan salat terlebih dahulu sebelum khutbah. Dalam hadis Bukhari dan Muslim menunjukkan adanya salatul Id dan dilakukan sebelum khutbah. Berbeda dengan salat Jumat, itu khutbah dahulu. Adapun ijma, telah dinukil ijma di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juz ketiga halaman 253, bahwasanya kaum muslimin sudah ijma sepakat akan disyariatkannya salat Id. Adapun tentang hukum salat Id, ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat yang terkenal. Yang pertama adalah fardu kifayah. Yang kedua ada yang berpendapat fardu ain. Dan yang ketiga ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Ini pendapat-pendapat para ulama. Dan yang paling kuat insyaallah ta'ala hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Ini kebanyakan pendapat Asy-Syafi'i dan juga pendapat Al-Imam Malik rahimahumullahu ta'ala. Berdasarkan suatu hadis di dalam As-Sahihain, bahwasanya ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan kepadanya tentang kewajiban salat 5 waktu, lalu dia bertanya, hal alayya ghairuhunna? Apakah ada salat lagi selain salat 5 waktu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la illa an tatawwa'a. Tidak ada lagi kecuali engkau mau melakukan yang tatawwu', yang sunnah. Nah, di sini menunjukkan pendapat yang paling kuat insyaallah taala, dia termasuk sunnah muakkadah. Baik. Kemudian ada beberapa adab yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan salat Id. Yang pertama, al-ghuslu yaumal Id. Mandi pada hari Jumat, pada hari Id. Ini disunnahkan. Mandi pada hari tersebut sebelum melakukan salat. Dan ini telah disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dari Nafi, anna Abdullah ibn Umar kana yaghtasilu yawm al-fitr qabla an yaghdwa ila al-musalla. Wasanya sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mandi pada hari Idul Fitri sebelum beliau berangkat ke tempat salat. Dan juga terdapat riwayat-riwayat yang lain. Yang kedua, yustahabbu ayatanadzafa wa yatatayyaba wa yatawas wa yatasawwaka. Disunahkan juga untuk membersihkan diri, memakai wangi-wangian dan bersiwak. Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Abbas, wa in kana tiban wa in kana tayyibun falyamassa minhu wa alaikum bisiwak. Ya. Dan apabila terdapat minyak wangi, hendaklah seorang menggunakannya, dan bagi kalian hendaklah bersiwak. Jadi hal tersebut termasuk disunnahkan. Yang ketiga, yalbasu ahsana ma yajid. Disunnahkan untuk menggunakan pakaian yang paling bagus pada hari tersebut. Berkata Al-Imam Malik rahimahullahu taala, sami'tu ahlal ilmi yastahibbuna at-tiba waz-zina. Aku mendengarkan para ulama mensunnahkan atau menjelaskan bahwa hal itu termasuk sunnah, yaitu menggunakan minyak wangi dan perhiasan fi kulli Idin, pada setiap hari Id. Wal imam bidzalika ahq, dan seorang pemimpin menggunakan perhiasannya dan menggunakan minyak wangi pada hari itu lebih pantas, li'annahu al-manzur ilaihi min bainihim, karena pemimpin itu akan menjadi pusat perhatian. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Radmu Abid Dunya wal Baihaqi bi isnadin sahih ila Ibn Umar annahu kana yalbasu ahsana thiyabihi fil Idain. Telah meriwayatkan Ibnu Abid Dunya dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih sampai kepada Ibnu Umar bahwasannya beliau menggunakan pakaiannya yang paling terbaik pada hari Idain, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, sebagaimana dalam Fathul Bari juz kedua halaman 439. Yang keempat, yustahabbu ayakula qabla khurujihi ilal musalla fi Idul Fitri tamarat. Disunnahkan seorang makan beberapa butir kurma sebelum keluar menuju tempat salat pada hari Idul Fitri. Wal afdal an takuna witra, dan lebih afdal makan dengan jumlah yang ganjil. Amma Idul Adha fal afdal an la ya'kula hatta yarji'a minal musalla. Sebaliknya pada Idul Adha, yang afdal seorang itu tidak makan sampai dia kembali dari tempat salat. Fa ya'kul min udhiyatihi, maka kemudian dia makan dari sembelihannya. Seperti dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yawm al-fitri hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna witra. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pergi pada hari Idul Fitri sampai beliau makan beberapa butir kurma dan beliau makan dalam jumlah yang ganjil. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan dalam riwayat Tirmidzi dari Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yawm al-fitri hatta yat'ama wa la yat'ama yawm al-adha hatta yusalliya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada hari Idul Fitri sampai beliau makan dulu, dan beliau tidak makan pada hari Idul Adha sampai beliau melakukan salat dulu. Jadi ini yang disunnahkan. Yang kelima, yakhruju ilal Id mashiyan wa alaihi as-sakinatu wal waqar. Disunnahkan seorang untuk keluar menuju tempat salat pada hari Id dalam keadaan berjalan dengan penuh ketenangan dan kewibawaan. Berkata Imam Nukudama rahimahullahu taala, mimman istahabba al-mashya Umar bin Abdul Aziz wan-Nakhai was-Tsauri wasy-Syafi'i wa ghairuhum. Di antara para ulama yang menjelaskan tentang sunnahnya berjalan tidak menaiki kendaraan ketika pergi ke salat Id adalah Umar bin Abdul Aziz, An-Nakhai, As-Tsauri, As-Syafi'i dan selain mereka. Terdapat riwayat-riwayat yang sahih di antaranya dari Sa'ad bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ila al-'aid mashiyan wa yarji'u mashiyan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Id dengan berjalan kaki dan juga kembali dengan berjalan kaki. Ya. Dan terdapat riwayat-riwayat yang lain. Artinya ini yang lebih afdal. Ya. Kalau seorang mampu berjalan kaki, hendaklah dia berjalan kaki. Ya. Kecuali udzur, memiliki udzur yang syar'i misalkan tempat salatnya terlalu jauh, maka tidak mengapa dengan menaiki kendaraan, tapi yang lebih afdal dengan berjalan kaki. Yang keenam, as-sunnatu an tusalla salatul idain fil musalla wa la yusalla fil masjid illa li hajah. Sunnah teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat idain, Idul Fitri dan Idul Adha dilakukan di musalla, yaitu di tanah lapang, dan tidaklah dilakukan di masjid kecuali karena suatu hajat. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau beliau menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawmal fitri wal adha ila al-musalla fa awwalu syai' yabda'u bihi shalah. Dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ke musalla, yaitu ke tanah lapang, dan pertama kali beliau lakukan adalah melakukan salat. Ini semua menunjukkan hal itu termasuk sunnah. Padahal telah dimaklumi bersama salat di Masjid Nabawi itu lebih baik dari 1000 salat di selain Masjid Nabawi kecuali Al-Masjidil Haram. Bersamaan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap keluar dari masjid beliau, tidak melakukan salat Id di masjidnya. Menunjukkan ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kecuali kalau misalkan hujan atau memang tidak ada lapangan yang bisa digunakan untuk salat, baru kemudian kita salat di masjid. Kemudian yang ketujuh, as-sunnatu ayyadhaba ila al-musalla min tariqin wa yarji'a min tariqin akhar. Termasuk sunnah apabila seorang pergi ke tempat salat melalui suatu jalan, hendaklah dia kembali dengan melalui jalan yang lain. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum Id khalafat tariq. Dalam hadis Al-Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pada hari Id beliau menyelisihi jalannya. Artinya jalan pergi dan pulangnya itu berbeda. Dan ini banyak sekali hikmah, yaitu di antaranya ya, untuk memperluas ya, pertemuan dengan kaum muslimin, bersilaturahmi dengan kaum muslimin, dan lebih dapat menampakkan syiar-syiar Islam pada hari Id tersebut. Yang kedelapan, yustahabbu lil ma'mum at-tabakir ila musalla al-Id ba'da salati subuh. Disunahkan bagi para makmum untuk bersegera sepagi mungkin pergi ke tanah lapang untuk sholat Id setelah sholat subuh. Jadi lebih cepat lebih bagus agar dapat memperbanyak takbir. Adapun bagi imam, fayustahabbu lahu ayyata akhar ila waqti shalah. Disunahkan baginya untuk mengakhirkan kedatangannya sampai pada waktu sholat. Sebab hal itulah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diceritakan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawmal fitri wal adha ila al-musalla fa awwalu shay'in yabda'u bihi shalah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ke tempat salat, pertama sekali beliau lakukan di tempat salat tersebut adalah langsung memulai salat. Artinya bagi imam, dia datang belakangan sehingga ketika dia datang langsung melakukan salat. Baik. Adapun bagi makmum, hendaklah bersegera. Kemudian yang kesembilan, yukabbir fi tariqatin ila musalla al-Id wa yarfa'u sawtahu bitakbir. Hendaklah bertakbir di perjalanan menuju salat Id dan mengangkat suara ketika bertakbir. Ini berdasarkan firman Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan bilangan dan kalian bertakbir kepada Allah atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian dan agar kalian bersyukur, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185. Wa qad ja'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yawmal fitri fayukabbir hatta ya'ti al-musalla wa hatta yaqdiya salatahu fa idza qada salata qata'a at-takbir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar pada hari Idul Fitri, beliau bertakbir sampai beliau mendatangi musalla, sampai beliau mau melakukan salat, sehingga apabila beliau sudah memulai salatnya, barulah beliau menghentikan takbirnya. Ini yang disunnahkan dan sahih, telah sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma secara mauquf, kana yajharu bit takbir yaumal fitri wa yaumal adha idza ghada ila al musalla hatta yakhruja al imam fa yukabbir bit takbirihi. Bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma apabila beliau mengeraskan bacaan takbirnya pada hari Idul Fitri dan Idul Adha sampai imam, ya, sampai beliau datang ke tempat sholat dan sampai keluarnya imam, sehingga beliau bertakbir dengan takbirnya imam. Ini menunjukkan bahwasannya mengeraskan takbir, mengeraskan zikir, memang ada tempat-tempat khusus, tidak pada semua tempat. Dan ini termasuk yang disunnahkan, yaitu ketika bertakbir untuk keluar pada hari Idul Fitri. Dan juga patut diingatkan di sini, tidak disyariatkan untuk bertakbir secara berjamaah dengan membentuk sebuah kor dengan satu suara. Ini termasuk bid'ah, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, as-sunnatu alla yusalla qabla salatil id wala ba'daha. Sunnah, termasuk sunnah, tidak ada salat sebelum salat id dan tidak pula ada salat setelahnya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja yawmal fitri fa shalla rak'atayn wa lam yusalli qablaha wala ba'daha wa ma'ahu Bilal. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Fitri, lalu beliau salat dua rakaat, itu saja yang beliau salat, beliau tidak salat sebelumnya, tidak pula setelahnya, dan bersama beliau ada Bilal. Yang ke-11, as-sunnatu annahu la adana wala iqamata li salatil idain. Bahwasanya termasuk sunnah, tidak ada adzan, tidak pula ada iqamah pada salatul idain, pada salatul Idul Fitri dan Idul Adha. Berdasarkan penuturan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-idain ghaira marrah wala marratain bighairi adzanin wala iqamatin." Dalam hadis riwayat Muslim, aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Idul Fitri dan Idul Adha lebih dari sekali, bahkan lebih dari dua kali, tanpa ada azan dan tanpa ada iqamah. Yang ke-12, la yahmilu silah yawmal id illa li hajatin la budda minha. Tidak boleh membawa senjata pada hari id kecuali karena suatu keperluan, suatu hajat, suatu darurat, suatu bahaya misalkan. Ya. Disebutkan di dalam riwayat Ishaq bin Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Al-As dari bapaknya, beliau berkata, "Dakhala al-Hajjaj 'ala ibn Umar wa ana 'indahu fa qala kayfa huwa? Fa qala salihun." Abdullah al-Hajjaj masuk menemui Abdullah bin Umar dan aku berada di sisinya dan dia mengatakan, "Bagaimana kondisinya?" Maka ia menjawab, yakni bapaknya Al-As, "Dia dalam keadaan baik." Faqala man asabak? Lalu kata Al-Hajjaj kepada Ibnu Umar, "Siapa yang melukaimu?" Qala, "Asabani man amara bihamli silah fi yawmin la yahillu fihi hamluhu." Kata Ibnu Abbas atau Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, "Telah melukai aku seorang yang memerintahkan untuk membawa senjata pada hari yang tidak boleh atau tidak halal membawa senjata pada hari tersebut." Yang beliau maksudkan adalah yang bertanya itu sendiri, yaitu Al-Hajjaj. Jadi ceritanya, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tanpa sengaja dilukai oleh salah seorang yang membawa senjata pada hari Id. Lalu beliau menjelaskan bahwasannya hal itu tidak boleh. Berkata Al-Hasan, "Nuhu an yahmilu silah yawma idin illa an yakhafu aduwan. Dalam riwayat Bukhari, dan yang sebelumnya juga riwayat Bukhari, Al-Hasan berkata, kaum muslimin dilarang untuk membawa senjata pada hari Id, kecuali apabila mereka khawatir ada musuh yang akan menyerang. Yang ketiga belas, la ba'sa bil la'bi bid-daffi atau bid-duffi lil jawari wal la'bi al mubah fi yaumil Id. Tidak mengapa untuk memainkan rebana bagi budak-budak perempuan yang kecil, dan tidak juga mengapa memainkan permainan-permainan yang mubah pada hari Id. Ini berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, diantaranya dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anhumah. Beliau pernah menceritakan, dakhala Abu Bakar wa indi jariyatani min jawari al-ansar taghniyani mimma taqawalatil ansar yauma bu'ath. Kata Aisyah, ketika Abu Bakar masuk, yakni bapaknya sendiri, di kediamanku ada dua orang budak perempuan kecil yang sedang bernyanyi, menyanyikan lagu-lagu kaum Ansar pada hari Bu'ath. Ini hari dulu pada peperangan kaum Ansar. Qalat walaysata bimughanniyatain. Kata Aisyah, mereka sebenarnya bukan penyanyi. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, abi mazamir syayatin fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah seruling-seruling syaitan ini ada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa dhalika fi yaum Id, dan itu pada hari Id. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ya Abu Bakar, inna li kulli qaumin Idan wa hadha Iduna. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari Id, dan ini adalah hari Id kita. Menunjukkan pengecualian bermain rebana ini hanya pada hari Id. Dan jelas dalam riwayat ini yang memainkan adalah anak kecil, perempuan yang belum balig. Maka tidak semua orang yang boleh memainkan, dan tidak semua keadaan yang dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka dia dihukumi sebagai mazamir syaitan seperti yang diucapkan Abu Bakar, dan tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu memang seruling-seruling syaitan, hanya saja diberikan pengecualian pada hari Id. Baik. Kemudian yang ke-14, khurujun nisa ila musalla al-Id mutahajjibat ghairu mutatayyibat. Bolehnya keluar wanita menuju tempat salat Id dengan berhijab, dengan menggunakan jilbab menutup aurat mereka tanpa menggunakan wangi-wangian. Baik. Ini berdasarkan riwayat yang sahih dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha al awatik wal huyat wa zawatil khudur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan para wanita pada hari Idul Fitri dan Adha, yaitu budak-budak wanita, wanita-wanita haid sekalipun diperintahkan untuk keluar mendatangi tempat salat Id. Tapi tentunya wanita haid ini tidak datang atau tidak berdiri tepat pada tempat salat, demikian pula wanita-wanita yang dipingit. Ini beliau katakan, fa'ammal huyat falyatazilna salah. Adapun wanita-wanita haid, maka mereka tidak melakukan salat. Wa yashhadul khaira wa da'watul muslimin, dan mereka tetap menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin pada hari itu. Qultu ya Rasulullah, idana la yakunu laha jilbab. Lalu kata Ummu Athiyah, ya Rasulullah, seorang wanita di antara kami tidak memiliki jilbab. Qala litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Maka Rasulullah mengatakan, hendaklah saudaranya mengenakan kepadanya dari jilbab yang dia miliki. Artinya dipinjamkan jilbabnya bagi siapa yang tidak memiliki jilbab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-15, khurujus sibyan ilal musalla liyashhadu da'watal muslimin. Juga disyariatkan atau disunnahkan keluarnya anak-anak ke lapangan tempat sholat ini agar mereka juga dapat menyaksikan bagaimana dakwahnya kaum muslimin. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab khurujis sibyan ilal musalla. Bab tentang keluarnya keluarnya anak-anak ke tempat solat. Kemudian beliau menyebutkan satu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kharajtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam yawma fitrin aw adhan fa shalla al-'ida thumma khataba thumma atan nisa fa wa'adahunna wa dzakarahunna wa amarahunna bis sadaqah. Kata Ibnu Abbas, aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ini menunjukkan bahwa anak-anak juga keluar karena ketika itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma masih kecil. Yang ke-16, at-tahniyatu bil Id min fi'li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkan untuk memberikan ucapan selamat dari ucapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum, seperti yang disebutkan Al-Hafidh dalam Fathul Bari juz kedua halaman 446. Baik. Kemudian yang ke-17, yaqdi salatul Id man fatahu ma'al imam. Boleh mengqada salat Id bagi siapa yang tidak mendapati salat Id bersama imam. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babun idza fatathu al-Id yusalli raq'atain. Bab, apabila seorang tidak mendapati salat Id, maka hendaklah dia salat 2 rakaat. Alhamdulillah, inilah adab-adab secara ringkas yang bisa kita jelaskan disunahkan bagi kaum muslimin ketika melakukan salat Id. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan dan mohon maaf pada kesempatan ini tidak ada tanya jawab karena waktu kita tinggal beberapa saat lagi akan berbuka puasa. Insyaallah taala kita lanjutkan pada besok hari masih berkenaan dengan hari Id. Semoga ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.